aku, kau ada di sampingku yang selama ini jauh dari genggamanku. Dulu pesimis, merasa ini takkan mungkin, berharap ini bukan cinta sesaatmu. Mungkin aku tak setampan Romeo, aku juga tak bergelimang harta, namun tak kusangka dapatkan dirimu yang lebih indah dari seorang Juliet. Engkau kini bagaikan putri yang terindah, menghiasi bunga di taman jiwaku. Ku sadari banyak yang inginkan kamu, berharap kamu untuk aku selamanya. Mungkin aku tak setampan Romeo, dapatkan dirimu yang lebih indah dari seorang Juliet. Setampan Romeo, aku juga tak bergelimang harta, namun tak kusangka dapatkan dirimu yang lebih indah dari seorang Juliet. Dapatkan dirimu yang lebih indah dari seorang juga.